pertanyaan dari IG Eni Kartini 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, saya punya suami, bekerja karyawan swasta. Oke, punya anak laki-laki. Ya, sudah bekerja, punya penghasilan sendiri. Berarti sudah dewasa, sudah akil baligh, sudah punya pemasukan. Belum menikah. Kalau bayar zakat fitrah untuk anak laki-laki ini, apakah suami saya membayarkan zakat fitrahnya atau anak laki-laki yang sudah punya gaji ini bayar sendiri? Nah, ini pertanyaan. Faradha Rasulullah SAW sadaqatul fitri, zakatul fitri. Nabi SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, satu sa' empat mud, tamar, gandum, kurma, zabib, aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Bagi setiap ala kulli muslimin wa muslimatin, saghirin wa kabirin, diwajibkan bagi muslim, laki-laki, perempuan, yang besar, yang kecil. Kalau anak itu belum akil baligh, bapaknya membayarkan. Sedangkan anak ini sudah dewasa, sudah akil baligh, sudah bekerja, sudah mampu, sudah punya gaji, ya dia bayarlah sendiri zakat. Tapi kalau bapaknya mau bersedekah ke anaknya, baik, tak salah. Wallahu a'lam bishawab.